menyalakan api di dalam tubuh. Dingin sekali malam itu, namun lebih dingin dalam hatiku sejak cintamu telah berlalu. Air mataku sejak kau.